Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, baru saja kita telah sama-sama mendengarkan mau'idhah hasanah dari guru kita Al-Ustaz Abdullah Ba'bud. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua, dunia maupun akhirat. Di majelis yang mulia ini, majelis salawat, majelis zikir, majelis syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majelis yang tidak diragukan lagi, majelis yang penuh dengan kucuran rahmat Allah. Di mana majelis di situ dikucur rahmat Allah, dihadiri para malaikat Allah, maka doa kita diijabahi oleh Allah. Maka itu jangan sampai kita keluar dari majelis kecuali kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dalam qasidah yang kita telah sama-sama mendengar, qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, fi huraidah qad hadarna majma'al gaumil kirami wa balagna ma talabna min maramin min ata min matalib wal marami. Di mana beliau berkata ketika ziarah kepada guru beliau di Huraidah Al-Habib Abdul bin Abu Bakar Attas, bahwa di Huraidah di majelis tersebut kami hadir majelis, di mana majelis tersebut yang dihadiri orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis manapun yang di situ hadir para orang-orang yang soleh, niscaya itu adalah majelis yang mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa balagh ma talabna. Disitulah aku mendapatkan apa yang aku minta. Disitulah aku mendapatkan apa yang aku minta kepada Allah. Daripada matalib wal marami, daripada permintaan-permintaanku dan hajat-hajatku. Tiada lain keberkahan dari majelisnya beliau, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka majelis yang seperti itu adalah majelis mujabah yang harus untuk kita hadiri agar doa kita didengar oleh Allah. Kita keluar dari rumah kita, kita menuju suatu perjalanan, hadir dalam majelis yang penuh dengan sebutan nama Allah, sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yang hadir ini semua punya hajat, punya kebutuhan, punya keperluan sama Allah. Maka kalau bukan majelis seperti ini tempat kita meminta, maka majelis mana lagi kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam majelis yang seperti ini, jangan kita abaikan untuk meminta kepada Allah. Untuk kita, keluarga kita, orang tua kita, dan segenap orang-orang yang kita cintai. Agar kita tidak keluar dari majelis kecuali hajat kita semua maghdiyah, diampuni, dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan. Amin. Dari itu, ada satu riwayat seorang ulama namanya Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar ini seorang ulama besar, tinggal di suatu negeri. Orang-orang di negeri tersebut begitu mengagumi dan mencintai beliau. Sampai kalau beliau itu membuat majelis, enggak ada satu toko yang buka, pasar pun tutup. Karena mereka tahu kemuliaan majelis ilmu dan majelis zikir yang beliau adakan dalam kota tersebut. Hingga akhirnya suatu saat ini ada beberapa orang, orang-orang kaya yang lalai kepada Allah. Hari-harinya maksiat, doyanane mabuk, judi, nggih, molimo niku istiqomah. Punya seorang budak, yang budak itu tiap hari menyaksikan perbuatan tuannya yang selalu maksiat kepada Allah. Hingga suatu saat, mereka orang-orang ahli maksiat itu memerintahkan budaknya untuk pergi ke pasar. Budak, berangkat ke pasar. Ini ada uang 4 dinar belanja. Setelah kau belanja, bawa barang-barang belanjaanmu pulang sebagaimana kewajibanmu seorang pembantu. Berangkat si budak tadi sampai ke pasar, pasarnya sepi. Lihat sana tutup, lihat sini tutup. Kemudian tanya kepada orang yang berjalan seakan-akan tergesa-gesa mau hadir majelis. Dikejar. Mas-mas, nggih. Kula badhe tanglet napa? Lho pasare niki jam pinten bukae? Beliau berkata, niki dinten apa? Senin. Majelis Aridwan. Prei pasar. Nek wis majelis dino sakmene iki, Pak, dino iki, ini ndak ada orang buka. Semuanya di majelis. Masyaallah. Kata budak tadi, majelisnya siapa? Mansur bin Ammar. Sopo Mansur? Sing roh Mansur ya penyanyi dangdut lho Mansur. Dia bilang enggak tahu, pokoknya Mansur bin Ammar itu seorang ulama besar yang ada di sini. Kata beliau, "Lah terus gimana? Saya ini diperintahkan oleh tuan saya untuk belanja, ya ditunggu aja. Loh kalau nanti telat saya dimarahi, ya enggak ada lagi." Kemudian beliau berkata, "Dan ini majelisnya khusus apa semua orang boleh masuk?" "Enggak apa-apa semua orang boleh masuk." Dipikir Bu Budai, daripada ngenteni di pasar gak ono kerjaan, wis mending hadir ae. Hadir nawa itu ngenteni pasar buka. Berangkat pasar. Kemudian ke majelisnya Mansur bin Ammar di masjid. Sampai di situ duduk di belakang, wis supaya cepat mulai, supaya cepat nang pasar. Ketika hadir dalam majelis tersebut, Mansur bin Ammar ngajar. Setelah selesai beliau ngajar, subhanallah ada satu orang yang hadir tadi bisi'i beliau. Setelah dibisi'i, beliau berkata, "Nggih, nggih. Kula umumno." Terus diumumkan, para hadirin, siapa yang pagi ini sudah punya uang 4 dinar? Man lahu arba' dananir, falahu arba' da'awat. Sing duwe petang dinar, tak kei petang dungo sing mustajab insyaallah. Tola-tole, durung buka pasar. Sik durung ana bondone niki. Kon gowo, gak gowo, kon gak gowo, gak gowo. Bingung satu majelis. 4 dinar enggak ada karena dia ada orang hajat, ada orang butuh. Enggak tahu buat apa kebutuhan itu. Kemudian budak tadi pas duwee petang dinar. Dipikir BDE. Tapi 4 dinar itu kalau seumpama diberikan mempunyai imbalan 4 doa. Dipikir-pikir, kapan aku ditongakno kiai? Terus niki kesempatan, walaupun bukan uang saya berikan. Mereka tola-tole niki sapa sing nggawa petang dinar, langsung budak niki ngacung, "Kula. Saya bawa 4 dinar, ini uangnya." Belak. Diberikan. "Ya niki lho, kon lak butuh duit petang dinar, ya gawon duit iki. Wis selesaino hajatmu. Alhamdulillah, memang kabul hajate niki nggih." Kok iso pas kepengin petang dinar dikek uang petang dinar kabul. Setelah itu, wis. Saniki giliran kula 4 doa. Iya. Apa doamu? Sing pertama, nggih. "Saya ini punya tuan yang ahli maksiat. Dongakno supaya tuanku niku tobat kembali jalan Allah." Kemudian oleh beliau Mansur bin Ammar, beliau mengangkat tangan, "Ya Allah, berkati majelis niki. Mugi-mugi tuane budak niki ya Allah ditaubatkan kepada Allah, dikembalikan di jalan Allah, menjadi orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah. Amin." Alhamdulillah. Doa yang kedua, "Saya ini seorang budak. Kula niki kepingin bebas, kepingin merdeka. Panjenengan doakan." Kemudian beliau doa, "Ya Rob, ini seorang budak menginginkan kemerdekaan, ya Allah, atik rogobat hadal ab, Ya Allah, bebaskanlah budak ini ya Allah dalam kehidupannya. Amin. Sing nomor 3. Kula donga njaluk napa? Kepingin rezeki petang dinar ge nyaur utang. Lha iki dhuwit sapa mang? Ya iku mang dhuwit tuanku iku mang. Lha kon kok gak ngomong wis kadung dikekno. Wah niki sing repot niki nggih. Ya wis ya Allah, urzuk hadzal abad ya Allah, berikanlah rezeki budak ini ya Allah, hambamu ini ya Allah, 4 dinar untuk membayar hutangnya. Amin. Sing terakhir. Napa dungane? Yang terakhir adalah saya minta untuk Allah mengampuni saya, panjenengan dan yang hadir di majelis ini. Masya Allah. Kata beliau, Allahumma ghafir li wa li hadha rajul wa liman hadhar fi hadzal majlis. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau doa ditutup. Pulang mulai bingung iki opo blonjone. Ya masih dikeki donga papat ya. Tapi lek diambleki mari ngono mbek ne tuanku ya loro kabeh iki. Iso ping 40 niki nggih ya disambleki mbek tuanku niki. Kemudian dia bingung wis mulai ae. Pulang sampai di rumah bu tuannya sudah marah. Karena datangnya aja sudah telat. Kemudian pelan-pelan. Begitu ketemu dengan tuannya, ya Allah. Langsung tuan itu marah. Hei budak, dari mana kau? Dia bilang dari pasar. Loh, bukankah kau berangkat mulai tadi pagi? Kenapa pulang sudah siang seperti ini? Pasarnya tutup. Salah dewe kon ngongkon sampai aku dino Senin. Yus ini kisalamu. Dan terus, mau gak mau hadir majelis. Di situ ada majelis namanya seseorang yang namanya Mansur bin Ammar. Disebut jenenge Mansur bin Ammar tok niki. Terus langsung seakan-akan bergejolak hati orang tersebut. Siapa Mansur bin Ammar? Gak tahu, dia memimpin satu majelis. Di situ di majelis itu orang-orang pada meminta dan doa sampai pasar gak dibuka. Kemudian beliau berkata, "Terus saya nunggu di situ. Setelah itu belanja, durung cok susu entenono. Setelah itu saya niat mau belanja, tetapi Mansur bin Ammar mengumumkan suatu pengumuman. Barang siapa yang punya 4 dinar, aku beri 4 doa." Tek. Mbokno duitku ya. Kroso nih. Sik rungokno. Tapi niki insya Allah berkatnya balik teng panjenengan. Aku gak ngurus berkat duit kundi, barang belonjohan nanti. Kemudian beliau berkata, tapi doa itu 4 diamini orang ribuan di majelis, dan yang memimpin seorang namanya Mansur bin Ammar. Subhanallah. Terus langsung diem tuan ini. Subhan. Terus apa tuh ngomong? Saya minta yang pertama ya Allah, mugi-mugi le tuan-tuanku niku cepet ditobat mbek Gusti Allah. Kemudian dia terus, "Lho kau kamu mau minta itu di majelis?" "Iya. Kula terus terang pun sumpek delok panjenengane. Bendino kubam tok ae ya. Wis iku aku minta kepada Allah ya Allah, mugi-mugi tuanku niki tobat." Kemudian subhanallah meneteskan air mata itu tuan. "Kon kepengin aku tobat?" "Iya. Saya takut nih panjenengan sampai mati keadaan panjenengan kayak ngoten iki." Kemudian langsung dia tuh sujud nangis. Ketika nangis, "Ya Allah, kula taubat istighfar dan taubat." Bingung niki. Wah, model ini iki mustajab donga sing pertama ini. Kemudian yang kedua, setelah beberapa detik dia nangis, kemudian berdiri, "Terus dungamu sing keloro apa?" "Saya minta untuk Allah memberi kemudahan saya ini jadi orang yang bebas. Saya sudah lama jadi budak." Kemudian karena berkah kau minta doa kepada Mansur bin Ammar untuk kebaikanku, maka aku sekarang akan berbuat kebaikan kepadamu. Aku bebaskan engkau di jalan Allah. Anta hurrun liwajhillah. Waduh, mustajab pisan sing keluar. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga saya minta be Allah Ta'ala rezeki petang dinar ge nyaur jenengan iki lho. Kemudian, "Oh, yang 4 dinar aku hadiahkan untukmu." Wah, lega. Terus yang terakhir, saya minta untuk Allah ngampuni kita semua, sampean, kulo, Mansur bin Ammar dan yang hadir di majelis tersebut. Kemudian kata beliau, waduh, iki gak melok-melok. Ayas kadit kolem-kolem nek sing iki. Terus bagaimana? Ya sudah, yang penting tiga sudah diberikan, yang tiga sudah lancar, sudah kita meminta kepada Allah agar taubat saya adalah ikhlas karena Allah, dan kau sekarang sudah pergi dari sini. Kau bebas di jalan Allah, dan ruang itu jangan hutang, itu bebas untukmu. Kemudian orang tersebut, si tuan tadi pulang sampai rumahnya nangis, cerita sama istrinya. Setelah nangis beberapa hari, kemudian dia itu mimpi. Dalam mimpinya tadi seakan-akan ada cahaya yang berkata, ya hadza, mas, takarramta li thalatha wala atakarramu li wahid. Kau berikan tiga dan aku cuma satu, enggak aku berikan. Ini seakan-akan Gusti Allah sih ngomong. Duh. Wa tadhunnu nafsaka akram minni, lho kon luwe loman toko aku ta. Tiga permintaan kau beri dan aku cuma satu permintaan, enggak aku beri. Kau sangka bahwa dirimu lebih loman dari aku. I'lam, ketahuilah, fa inni qad ghafirtu li abdik walak wali Mansur bin Ammar wali man hadhar li tilkal majlis. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosamu, dosa budakmu Mansur bin Ammar dan yang hadir di majlis tersebut. Bangun dia girang, dicari budak tersebut, diberi kabar bahwa Allah mengampuni kita semua. Alhamdulillah. Ini ku berkati majelis. Hingga Mansur bin Ammar pun ketika doa Allahumma bibarkat hadal majelis. Berkat majelis ini ya Allah. Majelis pertemuan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Majelis orang-orang yang cinta kepada sunnah Nabi Muhammad. Majelis orang-orang yang lebih memilih mendekatkan dirinya kepada Allah daripada dunia. Bukankah majelis itu yang membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika mensifatkan para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, ulaika abdalun nabiyina ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati. Mereka orang-orang soleh adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di muka bumi ini. Sebagai yang di antara mereka tiada lain hanya karena keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li fadli rasulillahi fi khairi ummati. Karena kita umat sebaik-baiknya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Ibadun kiramun. Mereka lah hamba-hamba yang mulia. Di majlis itu orang-orang yang mulia. Kenapa? Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wahtassahum bilwilayati. Mereka itu dimuliakan oleh Allah karena mereka lebih memilih Allah daripada dunia. Milih majelis daripada bal-balan. Terus Gusti Allah enggak memilih. Orang yang memilih Allah, maka Allah pun memilih mereka. Orang yang mendahulukan Allah, maka mereka lah orang yang didahulukan rahmatnya oleh Allah. Loh, itu sifatnya orang-orang yang soleh. Itu sifat orang-orang wahtassohum bilwilayati. Hingga di antara mereka selalu dalam kehidupannya memilih Allah. Malam ketika nikmatnya orang tidur, dia bangun ibadah. Milih Gusti Allah daripada selimut. Di waktu siang hari, enak-enaknya orang makan, dia puasa, memilih Allah daripada dunia. Di siang hari ketika orang sibuk meraih dunia, dia di masjid ngaji, ngajar, memilih Allah daripada dunia. Wahtassohum bilwilayati, hingga mereka mendapat khususiah, spesial dari Allah. Napa? Yang disebut dengan wilayah atau kewalian. Ini berkah dari seseorang yang milih Gusti Allah. Mendahulukan perintah Allah, mendahulukan kecintaan Allah daripada yang lainnya. Maka kita gak usah ragu bahwa majelis yang kita hadiri adalah majma'ul kiram, pertemuan orang-orang yang baik dan mulia. Fa insyaallah hajat dan doa kita di majelis ini semuanya diijabahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan ikulah mana kalau majelis yang seperti ini kita tinggal hanya untuk perkara duniawiah. Nih, jangan kadang-kadang majelis mek gara-gara gerimis titik tok prei. Nih, gerimis niki nggih rahmat, tapi rahmat yang batin akan kita dapati dalam majelis yang di situ kita sebut cerita kehidupan, sirah perjalanan hidup Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Majelis ini bukan sampai di sini. Ketika kita pulang, rahmat Allah itu masih turun di majelis ini. Qaumun kiramun. Mereka lah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang apabila mereka datang di satu tempat, yabqal makanu ala atharihim atira. Setelah keluar, bekas wanginya solawat di majelis yang mulia ini tidak akan hilang sampai kelak nanti di yaumil qiyamah. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam I'anah Thalibin syarahnya disebutkan bahwa solawatan, orang yang duduk dalam majelis kemudian mengumandangkan solawat, itu akan keluar dari orang-orang yang bersolawat satu bau yang begitu wangi, yang bau tersebut menumbus sampai langit ketujuh. Padahal ketok elak gak, malah ababe sing kadang-kadang lek solawatan nggih sing paling bawah antar sak akan sebelah kadang-kadang nggih ketok elak gak mambu. Tapi dikatakan bahwa setiap majelis di situ orang solawat itu wewangiannya itu sampai ke langit ketujuh. Dan tidak oleh Allah diperkenankan membaunya kecuali mereka para malaikatnya Allah. Saking wangi ini, malaikat ini kumpul, Pak. Malaikat itu kumpul dalam majelis ini sampai atas. Gerumun, ini kalau wonten majelis solawatan. Mereka kumpul. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis tersebut, dan memang Allah mengharamkan bau itu adalah jin dan manusia. Kalau jin dan manusia itu oleh Allah enggak diharamkan baunya majelis tersebut, niscaya mereka akan keluar menuju majelis tersebut hingga sepilah yang namanya muamalah. Wis gak ono wong dodolan, gak ono kabeh majelis selawatan tok isine. Tapi oleh Allah ditutup ini. Kenapa? Hingga mereka orang bisa sibuk dengan dunianya. Lek gak dibuka, enggak ada orang yang di luar. Semua mereka hadir dalam majelis yang di situ dilantunkan solawat kepada paling wanginya makhluk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu monggo melalui majelis yang mulia ini ya, ayo ajak saudara kita, teman-teman kita untuk selalu menghadiri majelis ini dengan istiqomah, nggih. Hadir niku majelis istiqomah. Nek wis prei pisan prei terus. Berangkat masuk berangkang berangkat to la atau huma walau habuan. Majelis seperti ini datangi sebagaimana dalam perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu kalau orang tahu kemuliaannya, pejabat ditinggal no jabatane, wong pasar ditinggal no pasare, walaupun mereka merangkang pun berangkat ke tempat majelis tersebut karena besarnya keuntungan akhirat yang akan diraih oleh orang tersebut. Mugi-mugi kulolan panjenengan angsal ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi kulolan panjenengan sholawat ini ditampi Gusti Allah hingga derajat kita diangkat oleh Allah, dipersiapkan untuk nanti kelak mendapat kedekatan dengan Nabinya Muhammad, masuk dalam jajaran daripada pasukan Rasulullah, malbus warga bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair alal hadirin, orang para habaib, para kiai, para ulama ingkang rawuh teng majelis menika. Fa insyaallah kehadiran mereka ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.